wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Dhamur Riya wa Ahlih karya Syekhuna Syekh Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai pada al-faslu tsani, fasal yang kedua dari bab yang pertama. Ya, bab pertama adalah bab pendahuluan. Jadi ini masih kita membahas pendahuluan, belum masuk pada pembahasan inti dari riya. Baik. Pada bab yang kedua yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, fi dzikri arkani qabulil ibadah, tentang penyebutan rukun-rukun diterimanya al-ibadah. Disebutkan yang pertama, al-amrul awal, an yakuna muwafiqan lima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan tersebut sesuai, mencocoki dengan apa-apa yang datang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawa ayat, kemudian hadis yang menjadi syahid dalam permasalahan ini, sampai kita pada apa yang beliau nukil ya dari kisah Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, kisah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika ada seorang bertanya kepada Al-Imam Malik rahimahullah, nah, dari mana saya memulai ihram? Orang tersebut bertanya kepada Al-Imam Malik rahimahullah, min aina uhrim, dari mana saya memulai ihram? Maka Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, min dzil hulaifah, dari dzil hulaifah, ya, karena posisinya di Madinah, yang mana miqat ahlul Madinah adalah dzil hulaifah. Nah, maka orang tersebut pun mengatakan, inni uridu an uhrima minal masjid, aku ingin untuk berihram dari Masjid Nabawi. Mungkin karena anggapannya itu lebih afdol, ya, Masjid Nabawi, tempat yang paling afdol. Maka kata Imam Malik rahimahullah, ya, la taf'al, jangan lakukan. Nah, jangan lakukan. Kata orang tersebut, inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabri, sesungguhnya saya ingin berihram ya dari masjid di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Imam Malik, la taf'al, jangan lakukan. Ya, tentunya Imam Malik menasihati, ya, beliau seorang imam ma'ruf. Nah, fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena sesungguhnya aku takut engkau tertimpa fitnah kalau engkau tetap bersikeras ingin memulai ihram dari Masjid Nabawi, yang menurut dia itu sesuatu yang baik daripada berihram dari Dzil Hulaifah. Maka dia, orang tersebut pun mengatakan, wa ayyu fitnatin fi hadza, dan fitnah apa ya dalam permasalahan ini, fitnah apa yang akan tertimpa kepada saya dalam permasalahan ini. Innama hiya amyalun aziduha, ini hanya sekedar beberapa mil yang aku tambahkan. Ya, ini tidak jauh jaraknya dari Dzul Hulaifah menurut dia. Nah, ya, ini tidak masalah. Ya, ini menurut dia. Qala, maka Imam Malik mengatakan, wa ayyu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqat ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fitnah apa yang lebih besar daripada engkau memandang bahwasanya engkau lebih terdepan, lebih terdahulu dalam mencari keutamaan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang dalam perkara tersebut. Ya, ini engkau menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berihram dari Dzil Hulaifah itu tidak lebih baik dari apa yang kau lakukan. Yang engkau hendak berihram dari Masjid An-Nabawi. Nah, kemudian beliau mengatakan, Inni sami'tu Allah yaqul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, untuk mereka ditimpa fitnah, au yusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, maka ini ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka menganggap perkara tersebut kebaikan. Nah, dan kita lihat di sini bagaimana para salafunas saleh, para a'immah, imam-imam kaum muslimin, ya, mereka begitu mengingkari perbuatan orang-orang yang menganggap suatu amalan kebaikan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ingkari. Ya. Lalu bagaimana kira-kira kalau Al-Imam Malik melihat, ya, kaum muslimin merayakan Maulid Nabi misalnya, atau melihat kaum muslimin merayakan Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah, ya, melakukan acara tahlilan, acara yasinan. Kira-kira bagaimana kalau para a'immah melihat amalan-amalan seperti ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, yang mereka menganggap amalan kebaikan, apa salahnya yasinan, ya kan? Baca yasin ini sekedar baca yasin. Kalau kalian mengingkari, ya, nggak boleh baca yasin. Maka kita katakan bukan masalah baca yasinnya, ya, bukan masalah tahlilnya. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah tidak masalah, tapi cara yang kalian tempuh, cara yang kalian jalankan, ada tidak contohnya, ya, ada tidak sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya mereka akan berusaha mencari pembenaran, ya, berusaha. Orang-orang sekarang ini, para pentolan-pentolan NU, ya, nah, yang mereka memiliki, ya, katakanlah mereka memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu, yang bergerak LC, ya, dan yang semisalnya, berusaha untuk membenarkan amalan-amalan seperti ini, amalan yasinan, amalan maulid, berusaha untuk dicari pembenarannya, dicari dalil-dalilnya. Nah, dan mereka tidak akan menemukan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan maulid, ataupun dari para sahabat, mereka tidak akan menemukan, ya. Paling mentok mereka akan berhujah dengan akwal sebagian ulama. Nah, dengan ucapan-ucapan sebagian ulama, seperti ucapan Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah. Nah, As-Suyuti rahimahullah, ya, beliau memang kita akui seorang hafidz, salah seorang ulama, ya. Nah, akan tetapi beliau banyak hal-hal yang para ulama mengkritik beliau. As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, pengarang kitab tafsir Jalalain. Nah, dan banyak karya yang lainnya. Ya, dikenal, ma'ruf, Al-Imam As-Suyuti. Tam. Beliau memiliki satu risalah kitab yang di situ ya khusus membahas permasalahan maulid. Beliau di situ membenarkan amalan maulid ya, atau amalan maulid. Nah, dan ini diingkari oleh para ulama. Nah, ya. Dan beliau dikenal sebagai khatibul lail, hatibul lail, pencari kayu bakar di malam hari. Nah, Suyuti rahimahullah. Nah, yang mana beliau dalam karya-karya beliau itu ya, beliau banyak membawakan hadis-hadis yang dhaif, bahkan maudhu'. Nah, dalam keadaan beliau As-Suyuti rahimahullah adalah seorang yang berilmu dalam bidang hadis, memiliki karya-karya dalam ilmu mustalah hadis. Yang itu juga kita pelajari kita beliau seperti Tadribur Rawi. Nah, tapi beliau memiliki ketergelinciran. Ya, selain beliau memiliki ketergelinciran dalam akidah, beliau berakidah Asy'ariyah. Beliau juga memiliki akwal ataupun pendapat yang itu ya sangat tidak masuk akal ya. Kalau itu adalah pendapat beliau. Beliau memiliki satu kitab yang di situ membela Ibnul Arabi, seorang yang dikafirkan oleh para ulama, beliau bela. Nah, Suyuti ini sering dijadikan hujah oleh orang-orang Asy'ariyah, orang-orang sufi sekarang ini. Ya. Habib Rizieq, Abdus Somad, Idrus Ramli, Buya Yahya atau yang semisal mereka itu sering membawakan akwal Suyuti. Ini ucapan Al-Imam Suyuti. Nah, atau perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Mereka bawakan bahwasanya yang pertama kali mengadakan maulid adalah ya, seorang raja bernama Abul Mudhaffar. Nah, yang Abul Mudhaffar tersebut dipuji oleh Ibnu Katsir kata mereka, ya kata Abdus Somad LC. Nah, padahal yang seperti itu yang namanya akwal ulama perlu untuk diteliti berapa banyak para ulama yang juga mengingkari maulid. Ya, dan lebih dekat kepada sunnah daripada ulama yang mereka jadikan hujah. Nah, jadi ini hujah alul ahwa, mencari-cari ucapan-ucapan ya yang ganjil dari para ulama. Bukan bid'ah, ini ucapan As-Suyuti gitu ya. Bukan saya mengatakan tapi Al-Imam Suyuti. Ini hujah mereka. Nah, kalau disuruh mendatangkan dalil dari sunnah ataupun dari akwal sahabat atau para imam-imam terdahulu, tidak akan mereka dapatkan. Tidak akan mereka dapatkan ya dari ucapan Abu Hanifah, tidak akan mereka dapatkan dari ucapan Imam Malik, tidak akan mereka dapatkan dari ucapan Imam Syafi'i, dan tidak akan pernah mereka dapatkan dari ucapan Al-Imam Ahmad tentang maulid. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan penukilan dari Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah. Qala Tabrani fil Mu'jamil Kabir, berkata Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir, beliau menyebutkan sanadnya di sini, haddatsana Muhammad ibnu Abdullah Al-Hadrami qala haddatsana Abu Kurayb qala haddatsana Yahya ibnu Adam qala haddatsana Malik ibnu Mighwal Antalhah ibnu Musarrif qala. Nah, beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Talhah ibnu Musarrif. Beliau mengatakan ya, di sini beliau menceritakan Zada Rabi' ibnu Khaisam atau Khuyasim Khaisam. Nah, Zada Rabi' ibnu Khaisam fi tashahud. Rabi' bin Khaisam, seorang imam ya, beliau Rabi' bin Khaisam. Rabi' bin Khaisam menambahkan di dalam lafaz tashahud. Ya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Nah, ditambah ucapan maghfiratuh. Nah, kalau yang sunnah yang kita baca kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang sunnah. Tapi beliau Rabi bin Khaisam rahimahullahu taala beliau menambahkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Ditambahkan. Faqala Alqamah, maka Alqamah ya, dia juga seorang imam ahlul Kufah tabi'in ya. Maka Alqamah mengatakan naqifu haitsu ulimna. Kita cukup berhenti pada apa yang diajarkan kepada kita. Beliau mengingkari, Al-Imam Alqamah mengingkari perbuatan Rabi bin Khaisam. Nah, naqifu haitsu ulimna. Cukup kita melakukan apa yang diajarkan kepada kita. Jangan ditambah-tambah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, lalu beliau mengucapkan ucapan ini. Alqamah rahimahullahu taala. Nah, ini contoh berikutnya bagaimana para ulama, para imam mengingkari adanya penambahan-penambahan di dalam amalan ibadah. Diingkari, tidak diam mereka. Nah, walaupun yang melakukan ini adalah para imam ya, Rabi bin Khaisam ya, beliau seorang imam, seorang ulama. Nah, tapi ketika melakukan suatu hal yang keliru, tidak sesuai dengan sunnah, tidak mencocoki sunnah, maka diingkari, tidak didiamkan begitu saja. Nah, ini ya, hanya sekedar menambah assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya, ditambah lafaz wa maghfiratuh. Nah, kalau kita ya lihat hanya sekedar sedikit lafadznya yang ditambahkan wa maghfiratuh. Nah, apa salahnya kan gitu? Kalau seorang menilai sesuatu berdasarkan perasaannya ya, berdasarkan akalnya semata, anggapan baik semata, apa salahnya menambahkan lafadz wa barakatuh? Tidak ada salahnya. Nah, tapi para a'immah mereka mengajarkan kita, mendidik kita kaum muslimin untuk berpegang dengan dalil ya, bukan membuat-buat suatu ibadah yang tidak ada contohnya walaupun itu dianggap sepele. Hanya sekedar menambahkan, kalau yang tadi kisah Imam Malik, dia menganggap sepele, hanya sekedar berapa mil jarak antara Masjid Nabawi dengan Dhul Khulaifah katanya. Kalau ini ya mungkin hanya sekedar ya, satu lafaz saja wa maghfiratuh, tapi tetap diingkari oleh para ulama. Nah, kemudian kita masuk pada perkara yang kedua ya. Kalau perkara pertama syarat diterimanya ibadah adalah sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang perkara yang kedua dari syarat diterimanya ibadah adalah an yakunal amilu mukhlishan fi amalihi lillah fi ma bainahu wa bainallah, yaitu hendaknya al-amil, orang yang mengamalkan amalan tersebut, mukhlishan fi amalihi, ikhlas di dalam amalnya karena Allah, fi ma bainahu wa bainallah, pada apa-apa yang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas, ini syarat yang kedua ya. Syarat yang pertama mengikuti ataupun mencocoki sunnah. Syarat yang kedua adalah ikhlas. Nah, kalau yang pertama mengikuti sunnah, ini timbangan amalan dari sisi lahiriahnya, dari sisi zahirnya. Kalau yang kedua ini timbangan dari sisi batiniah, dari sisi hatinya, dari sisi batin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Al-ayah. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Qul illaha a'budu mukhlishan lahuddini fa'budu ma syi'tum min duni. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi yang pertama kali dari orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut apabila aku bermaksiat kepada Rabbku, akan ditimpakan kepadaku adab yang besar. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, Allah subhanahu wa ta'ala aku beribadah kepadanya dengan mengikhlaskan untuknya agama. Fa'budu ma syi'tum min duni. Maka silahkan kalian beribadah sesuai kehendak kalian kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini ya. Ila ghairi dzalika minal ayat. Dan yang selain ini dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya untuk seorang ikhlas di dalam menjalankan amalan ibadah. Nah, wal ikhlas, adapun ikhlas, qala al-Munawi, berkata al-Munawi fi tauqifi ala muhimmati ta'arif, di dalam kitab beliau Tauqif ala muhimmatil ta'arif, al-ikhlas lugatan, ikhlas secara bahasa adalah tarkur riya fit ta'ah, meninggalkan riya di dalam ketaatan. Ini makna ikhlas secara bahasa. Nah, kata al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Wa urfan, adapun secara uruf, secara istilah, yang dimaksud dengan ikhlas adalah takhlisul qalbi min kulli syaubin yukaddiru safa'ahu, memurnikan hati dari seluruh kotoran, ya, dari setiap kotoran yang bisa menodai kesuciannya. Nah, membersihkan hati dari seluruh kotoran, ya, yang bisa menodai kesuciannya. Ini ya. Jadi memurnikan hati supaya tidak tercampuri dengan perkara-perkara selain niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas. Wal ikhlasu, kata Syekh di sini, adapun ikhlas, huwallazi yubni alaihi al-aqwalu wal a'malu qabulan wa raddan. Adapun ikhlas, inilah yang dibangun atasnya ucapan dan amalan, baik dari sisi diterimanya dan dari sisi ditolaknya. Nah, jadi ikhlas ini pondasinya. Nah, untuk diterima suatu amalan ataupun ditolak. Kalau ikhlas berarti diterima. Kalau tidak ikhlas berarti ditolak. Wasihatan wa butlanan. Demikian pula dari sisi sahnya suatu amalan dan batilnya suatu amalan. Falabudda minal ihtimami bihadhil mas'alah. Maka harus untuk seorang itu perhatian dalam permasalahan ini. Ya, ini permasalahan yang sangat penting. Bukan permasalahan yang ringan. Dan nanti akan disebutkan oleh beliau bagaimana para ulama perhatiannya mereka dalam permasalahan niat. Fal amalu awil qaul labudda an yakuna mutahhiran munazzahan min sa'iri syawa'ib allati tufsiduhuma wa tubtiluhuma aw yunkisu ajrahuma. Maka amalan ataupun ucapan harus, ya, dalam keadaan suci, disucikan dan dibersihkan dari seluruh kotoran. Nah, syawaib ini percampuran, ya, dari seluruh apa percampuran kotoran-kotoran allati tufsiduhuma, yang mengotori keduanya. Ini mengotori ucapan dan amalan tersebut. Wa tubtiluhuma, dan membatalkan keduanya. Wa yunkisu ajraha, ataupun akan mengurangi pahalanya. Harus dibersihkan. Nah, dibersihkan dari apa? Minal muraat wa tasmi', dibersihkan dari riya dan sum'ah. Karena ini yang bisa merusak amalan. Riya. Nah, seorang pengen disanjung atas amalannya, pengen dipuji. Ya. Pengen di like istilahnya, ya kan. Pengen dijempol. Jempol, like. Baik. Wa hubbu sana'an nas. Dan harus dibersihkan dari senang untuk dipuji manusia. Wa nahwi dzalika mimma yunaqidu amral ikhlas, dan yang selain perkara tersebut yang bisa membatalkan perkara keikhlasan. Nah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Bada'i al-Fawaid, dalam kitab Bada'i al-Fawaid. Mas'alatun niyyati syadidun al-irtibati bi a'malil qulub. Kata beliau, permasalahan niat ini sangat erat kaitannya dengan amalan hati. Niat itu amalan hati, ya. Nah. Wa ma'rifatu maratibaha, atau wa ma'rifatu maratibiha wartibatiha bi amali jawarih, dan mengetahui tingkatan-tingkatannya dan keterkaitannya dengan amalan-amalan jawarih, dengan amalan anggota badan. Jadi ini kaitan antara niat. Jadi niat itu erat kaitannya dengan amalan hati dan kaitannya dengan amalan anggota badan. Wabina'iha 'alaiha, dan dibangunnya amalan-amalan tersebut di atasnya, yaitu di atas niat tersebut. Nah, kata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam Qawaidul Fiqhiyah, an-niyatu syartun li sa'iril a'mal, biha salah wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat untuk seluruh amal. Dengan niat tersebut, ya, ditentukan bagusnya atau diterimanya amalan tersebut atau rusaknya amalan tersebut. Jadi pondasinya, ya. Nah, wa ta'siruha fiha sihatan wa fasadan. Demikian pula pengaruh niat tersebut terhadap amalan dari sisi sah dan rusaknya. Wa innama hiyal aslu al muradul maksud. Dan bahwasannya niat itu merupakan asal, tujuan dan maksud. Nah. Jadi niat merupakan tujuan dan maksud di dalam seorang menjalankan ibadah. Sehingga ketika seorang melakukan suatu amalan, untuk apa? Berarti tujuan amalan tersebut untuk apa? Ya, niatnya untuk siapa? Untuk apa? Nah, kalau untuk Allah Subhanahu wa taala berarti ikhlas. Kalau untuk yang selain Allah berarti tidak ikhlas. Wa amalul jawarih tabaun wa mukammilatun wa mutammimatun. Dan amalan-amalan anggota badan ini mengikuti dan menyempurnakan. Ya, ini amalan anggota badan. Jadi mengikuti niat dan menyempurnakan niat tersebut. Ini, ya. Nah, yang mana seorang dengan niat tersebut walaupun dia tidak mengamalkan, itu diberi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Jadi amalan itu mengikuti niat. Kalau seorang sudah berniat, maka akan terbangkit untuk melakukan amalan. Wa anna niyata bimanzilati ruh. Dan bahwasanya niat ini kedudukannya seperti ruh. Nah, ruh pada jasad. Wal amalu bimanzilatil jasad lil a'dha'i alladhi idza faraqa ruha famawat. Dan amalan itu kedudukannya seperti jasad bagi anggota badan. Yang mana apabila jasad itu terpisah dari ruh, apa jadinya? Mati, ya kan? Nah, jasad terpisah dari ruh, maka seorang mati, tidak ada ruhnya lagi, tidak ada nyawanya. Wakadzalikal amalu idza lam tusahibhu niyata faharakatu abithin. Demikian pula amalan apabila tidak disertai dengan niat, maka itu adalah gerakan yang abis, gerakan yang sia-sia. Ya, seorang sholat misalnya, nah, tidak dibangun di atas niat yang benar, maka itu gerakan yang tidak ada faedahnya, sia-sia. Untuk apa? Nah, maka ini pentingnya perkara niat. Qala Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Butain, berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Butain di dalam kitab Ad-Durar Tsaniyah, kata beliau, wa qad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'il ummah ala ishtiratil ikhlas lil a'mal wal aqwal ad-diniyah. Nah, dan dalil-dalil dari kitab dan sunnah serta ijma' itu saling menampakkan, ya, saling menunjukkan tentang dipersyaratkannya ikhlas di dalam amalan-amalan dan ucapan-ucapan ad-diniyah, ucapan-ucapan amalan-amalan diniyah agama. Syarat niat itu menjadi syaratnya. Wa annallaha la yaqbalu minha illa ma kana khalisan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya kecuali apa-apa yang ikhlas, wabtughiya bihi wajahahu, dan apa-apa yang dicari dengannya wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana salafus salihi yajtahiduna ghayatal ijtihad fi tashihi niyatihim. Oleh karena itu, para salafun salih, para a'immah, mereka adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dengan, ya, dengan puncak kesungguhan di dalam membenarkan niat-niat mereka. Wa yarawnal ikhlasa a'azzal asya. Dan mereka memandang ikhlas ini adalah perkara yang paling berat, a'az, paling sulit, ya. Wa asyaqqaha 'ala nafsi, dan perkara yang paling susah bagi jiwa. Nah, karena apa? An-nafsu, hawa nafsu manusia, jiwa manusia itu kecenderungannya mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah, innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu, jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Nah, ini hawa nafsu. Makanya berat untuk ikhlas seorang. Nah, wa dzalika lima'rifatihim billahi wa ma yajibu lahu. Yang demikian disebabkan karena mereka, para ulama, para salafun saleh, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Ya, yang paling mengenal Allah, paling takut kepada Allah, wa ma yajibu lahu, dan apa-apa yang wajib atasnya. Wa bi'ilalil amali wa afatiha, dan mereka adalah orang-orang yang paling tahu, paling paham terhadap penyakit-penyakit suatu amalan dan perusak-perusaknya. Wala yahummuhum al-amal li suhulatihi alaihim. Oleh karena itu, para a'immah tidak terlalu penting bagi mereka amal. Maksudnya apa? Tidak terlalu dipikirkan oleh mereka. Karena apa? Li suhulatihi alaihim. Karena amalan itu di sisi mereka, para ulama, itu mudah. Enggak berat mereka untuk beramal. Enggak berat mereka untuk melakukan sholat malam, ya, sedekah, jihad, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Tidak berat mereka melaksanakannya. Innama yahimmuhum salamatal amal wa khulusihi minasy syawaib al mubtilati li tawali thawabihi wa wal munqisihi. Hanya saja yang menjadi perhatian mereka adalah selamatnya amalan tersebut. Ini yang menjadi fokus perhatian mereka, bukan amalannya ya. Kalau amalan ya bisa dikatakan kalau salafun salih menganggap kecil ya. Kalau kita mungkin berat ya kan, beramal misalnya sholat malam berat mungkin. Itu yang menjadi perhatian kita. Mungkin kalau di pikiran kita bagaimana supaya kita bisa sholat malam misalnya rutin, bagaimana bisa kita puasa sunnah secara rutin, ya bisa sholat sunnah secara rutin, sedekah secara rutin, mungkin itu kalau untuk tingkatan kita yang kita pikirkan adalah bagaimana bisa beramal, ya kan? Tapi kalau salafun shalih bukan itu yang mereka pikirkan, karena itu mudah, ya kalau bahasa kita ya, kecil, gitu. Maksudnya bukan mengecilkan amalan, tapi mudah gitu melaksanakannya. Yang menjadi inti perhatian mereka adalah masalah selamatnya amalan tersebut, gitu. Oleh karena itu tidak heran kalau kita baca asar mereka para salafun shalih, ya mereka adalah orang-orang yang suka menyembunyikan amalannya. Bahkan orang-orang yang kalau amalannya diketahui itu takut, gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian mereka. Selamatnya amal dan murninya amalan tersebut dari percampuran-percampuran yang bisa membatalkan pahalanya ataupun bisa mengurangi pahala amalan tersebut. Jadi kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhal al-muadzin yu'adzin. Jadi kita lanjutkan. Beliau Syekh Yasin rahimahullah kemudian menukil ucapan beberapa a'imah tentang permasalahan beratnya untuk mengikhlaskan niat. Nah, namun bukan yang difahami dari sini bahwasanya ikhlas itu sesuatu yang enggak bisa dilaksanakan, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seorang ya kecuali dengan kemampuannya. Nah. Artinya apa? Perkara niat ini butuh kesungguhan, mujahadah. Butuh untuk senantiasa kita koreksi hati kita. Ya. Tidak dibiarkan begitu saja. Mungkin ketika kita beramal pada hari ini niat, besoknya belum tentu. Hari ini ikhlas, besok belum tentu ikhlas. Oleh karena itu butuh untuk terus diperbaiki niatnya. Baik. Qala Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan, amrun niyati syadid. Perkara niat itu berat, kata beliau. Ya, ini ucapan Imam Ahmad. Disebutkan oleh Ibnu Muflih rahimahullahu taala dalam Adab Syar'iyyah, dalam kitab Al-Furu'. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat menurutku daripada niatku. Li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena niat tersebut apa? Berbolak-balik. Ya, berbolak-balik di sisiku. Nah. Ini ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sekali lagi, ini ucapan para a'immah, bukan orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan. Wa qala Yusuf bin Asbatin rahimahullah. Demikian pula Al-Imam Yusuf bin Asbat beliau mengatakan, takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'alal 'amilin min tulil ijtihad. Memurnikan niat dari perkara yang merusaknya itu lebih berat daripada orang yang mengamalkan ya amalan-amalan ijtihad sepanjang hidupnya, amalan-amalan ketaatan sepanjang hidupnya. Nah, inti itu lebih berat memurnikan niatnya daripada amalannya. Nah, amalannya mudah, tapi memurnikan niatnya itu berat. Qala Sahlu Ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullah, Al-Imam Sahl bin Abdillah At-Tustari rahimahullah, ini beliau dikenal sebagai imam yang zuhud wara, ya, bahkan beliau diklaim sebagai imam sufi. Orang-orang sufi sering menukil ucapan beliau, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala. Kata beliau, "Laisa 'ala nafsi syai'un asyaqqa minal ikhlas, wa li'annahu laisa laha fihi nasibun." Nah, tidaklah ada bagi jiwa sesuatu yang paling sulit daripada ikhlas. Karena apa? Karena tidak ada bagian keikhlasan itu bagi jiwa. Artinya jiwa itu tidak bisa, ya, dengan sendirinya mengendalikan niatan ikhlas tersebut. Nah, tidak ada bagian. Ini ya. Demikian pula Al-Imam Yusuf bin Husain rahimahullah, beliau mengatakan, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas." Perkara yang paling sulit, paling berat di dunia ini adalah ikhlas. "Wa kam ajtahidu fi isqati riya' an qalbi." Berapa banyak, kata beliau, ya, berapa seringnya aku bersungguh-sungguh untuk menggugurkan riya, menghilangkan riya dari hatiku. "Wa ka'annahu yanbutu fihi 'ala launin akhar." Seakan-akan riya itu tumbuh lagi dengan warna yang lain. Nah, ini. Ya. Nah. Mungkin ikhlas, ya kan? Melakukan amalannya ikhlas, enggak mau dipuji. Ya. Tapi tumbuh dalam bentuk yang lain. Enggak mau dipuji, tapi apa? Suka diperhatikan misalnya. Suka dimuliakan. Nah, ini. Jadi hati-hati. Nah. Dan nanti ada pembahasan tersendiri tentang contoh-contoh, ya, bagaimana seorang dalam melakukan ikhlas itu harus, ya, dia harus apa istilahnya? Harus teliti. Nah. Kemudian fayajibu ala man nasaha nafsahu an yakuna ihtimamahu bitashihi niyyatihi wa takhlisuha minasyawa'ib. Maka wajib bagi seorang yang menasihati jiwanya untuk dia perhatian di dalam membenarkan niatnya dan memurnikannya dari segala bentuk percampuran, ya, dari kotoran. Fauqa ihtimamihi bikulli syai'in, lebih besar daripada perhatiannya terhadap seluruh, daripada perhatiannya terhadap segala sesuatu. Ya, ini niat yang pertama yang harus diperhatikan. Li'annal a'mala bin niat, karena amalan itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan niatnya. Nah, jadi ini ucapan a'immah, orang-orang yang paling bertakwa, orang-orang yang paling berilmu. Terus bagaimana kita? Ya, tentunya kita lebih berat lagi. Lebih butuh untuk kita bersungguh-sungguh berijtihad di dalam memurnikan niat. Nah, tidak gampang memang. Tapi seorang hamba yang dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak putus asa. Dan tentunya seorang ketika dia berijtihad di dalam memurnikan niatnya, dia dapat pahala. Ya kan? Seorang berusaha memerangi riya, ya, beribadah, muncul riya, diperangi sama dia, ya, muncul lagi riya, dibuang lagi riyanya, ya, diperangi lagi. Itu dia, ya, seperti jihad. Nah, berperang melawan hawa nafsu, ya kan? Nah, jangan dibiarkan saja. Nah, muncul, timbul riya di dalam hatinya, terus dibiarkan, dilepas begitu saja. Ini jangan, ya, karena kita telah tahu, mengetahui ilmu, kita berusaha. Nah, dan jangan seorang takabur, "Wah, saya ikhlas kok." Ya. Nah, saya ikhlas, tiap amalan saya ikhlas. Nah, ini. Untuk apa saya cari perhatian orang? Untuk apa saya cari pujian orang, misal? Ya, kalau ikhlas jangan diomongkan. Nah, jangan berkoar-koar. Ya sudah, ikhlas, diam. Nah, Allah yang tahu dan antum sendiri yang mengetahui tentang amalan antum. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, kita masuk syarat yang ketiga dari diterimanya amalan, an yakunal amalu mabaniyan ala asasil iman wal aqidati sahihah. Nah, hendaknya amalan tersebut itu dibangun di atas pondasi iman dan akidah yang sahih, akidah yang benar. Ini syarat berikutnya ya, iman dan akidah sahihah. Nah, taib. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia mukmin, ini syaitnya ya, dia mukmin, beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, al-jannah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas dia, ya, akan kami balas mereka dengan pahala mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Syaratnya adalah wa huwa mukmin. Ya, berarti apa? Iman ini syarat. Dan tentunya seorang tidak bisa ikhlas kalau dia tidak mukmin, ya kan? Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Nah. Dan barang siapa yang mengamalkan amalan soleh baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia mukmin, maka mereka itulah akan dimasukkan ke dalam al-jannah dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ya, walaupun sekulit ari, sedikit pun tidak dizalimi. Ini syaitnya wa huwa mukmin. Dan di dua ayat ini disebutkan apa? Min dzakarin au unsa. Dari kalangan laki-laki dan wanita. Artinya apa? Sama. Laki-laki dan wanita di sisi Allah sama, tidak ada bedanya. Ya. Menunjukkan apa? Islam itu tidak pilih kasih. Nah, tidak menzalimi wanita, tidak. Ya. Nah, tidak mengurangi hak-hak wanita. Dari sisi pahala amalan soleh, ya, sama, tidak ada bedanya. Yang paling bertakwa, yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, baik laki-laki maupun wanita. Nah, ini, sehingga tidak butuh lagi emansi sapi, ya kan? Emansi pasi, ya kan? Kesetaraan gender yang sering digembar-gemborkan oleh mereka, orang-orang orientalis. Ya, menyerukan kesamaan gender. Nah, berusaha untuk dikampanyekan di tengah-tengah kaum muslimin supaya disamakan ini, hak waris disamakan. Ya. Nafkah disamakan laki-laki dan wanita. Nah, ini. Dan itu adalah perkara yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuknya dengan usahanya dalam keadaan dia mukmin, maka mereka itulah yang usaha mereka akan dibalas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hatman." Dan barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia mukmin, maka tidak ada ketakutan, ya, maka dia tidak khawatir dizalimi atas amalannya dan tidak akan dikurangi amalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun." Maka barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dalam keadaan dia mukmin, maka amalan tersebut tidak akan diingkari atas terhadap usahanya dan kami akan menuliskan amalannya. Wa qala, Allah berfirman, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang mengamalkan kejelekan, dia tidak akan dibalas kecuali yang semisalnya. Ini ya. "Wa man 'amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisabin." Dan barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki dan wanita dalam keadaan mukmin, maka mereka itulah akan dimasukkan ke dalam jannah dan akan diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Ini. Kalau amalan kejelekan itu cuman ganjarannya satu. Satu kejelekan dibalas satu kejelekan. Ya. Tapi satu amalan ini dibalas 10 kebaikan. Ini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Ya. Kejelekan itu tidak dilipat gandakan ya dosanya. Ya dibalas sesuai dengan kejelekannya. Tapi kalau amalan soleh itu dilipat gandakan. Maka kata Syekh Yasin di sini faja'alal imana qayyidan fi dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini menjadikan iman itu sebagai pengikat amalan soleh. Iman ya. Fa innal kafir la rubbama ya'ti bil 'amali shalih fala yuqbala minhu. Karena sungguhnya orang kafir terkadang mereka mengamalkan amalan-amalan soleh. Ya kan? Orang kafir ada enggak beramal soleh? Ada. Mereka sedekah, ya kan? Mereka menyumbang untuk korban bencana misalnya. Nah, fala yuqbal minhu. Maka tidak diterima darinya. Kenapa? Li'adami tawaffuri hadzal qayyid fihi. Karena tidak adanya pengikat ini yaitu iman di dalamnya. Jadi orang kafir amalan apapun yang dia amalkan kebaikan itu tidak akan diterima. Haba'an mansuro. Itu akan seperti debu-debu yang berterbangan. Karena apa? Tidak beriman. Nah. Taib. Alhamdulillah selesai kita dari pasal yang kedua tentang syarat diterimanya amalan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillahi taala pada pasal yang ketiga. Baik. Banyak orang di zaman sekarang ini melakukan suatu amalan kebaikan namun mempostingnya di media sosial. Ya. Nah, ini memang penyakit yang ada di zaman sekarang ini. Setiap amalan maunya diposting. Salat sujud, posting, ya kan. Lagi apa? Tawaf di Ka'bah, posting. Lagi sedekah, posting foto. Nah, lagi berdoa, posting. Nah, semuanya mau dilihat. Dan ketika ditegur, maka mereka berdalil bahwasanya itu semua dari niatnya. Ya, tanya kembali, niatmu apa kok mesti diposting? Apa ada faedahnya diposting? Ya, supaya apa? Nah, mereka menyebutkan bahwa niat mereka untuk membantu orang yang bukan dan bukan untuk kesombongan orang. Nah, jadi maksudnya untuk membantu orang dan bukan untuk kesombongan. Maksudnya membantu supaya orang lain semangat beramal gitu. Nah, ya memang benar semua itu tergantung niatnya. Tapi amalan-amalan yang tidak dianjurkan untuk ditampakkan itu tidak perlu ditampakkan. Ya, memang ada keadaan-keadaan amalan tersebut perlu untuk ditampakkan seperti sedekah. Ya, menyemangati orang untuk sedekah. Menyemangati orang untuk mengamalkan sunnah, kita tampakkan amalan sunnah misalnya. Nah, ini ada keadaannya, tapi kalau itu tidak dibutuhkan, itu lebih dekat kepada riya. Nah, apalagi yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang sibuk dengan media sosial. Ya. Nah, itu lebih dekat, lebih mendekatkan kepada riya. Walaupun kita tidak bisa menuduh mereka riya, tapi mendekatkan kepada riya, dikhawatirkan. Nah, ya semuanya diposting. Nah, sehingga yang seperti ini ya dinasihatin ya bahwasanya yang demikian, apalagi foto ya. Pertama dia melanggar, sudah melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari membuat gambar. Ya, tentunya seorang memfoto kan, difoto, kemudian diposting, berarti kan sudah menggambar itu. Nah, ini ya, asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Ini. Nah. Jadi ini ancamannya. Ancaman kedua bisa membatalkan amalannya, hati-hati. Ya, tinggal ditanya, antum bisa menjamin ya dengan melakukan itu antum ikhlas misalnya. Kita yang beramal sembunyi-sembunyi saja itu sulit. Apalagi ini ditampakkan. Nah, kecuali memang perlu untuk menampakkan ya suatu amalan. Ya. Ini ada keadaannya khusus. Nanti insya Allah juga akan ada pembahasannya. Baik. Anda mau nanya apa saja ada pada berdoa kepada Allah? Ya, ada pada berdoa diantaranya dengan menyebut Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Ya Ghafurur Rahim, Ighfirli. Ya Razzaq, Urzuqni. Dan yang semisalnya. Ini adab. Kemudian ada berdoa mengangkat tangan. Ya. Di tempat-tempat yang doanya mutlak. Adapun di tempat-tempat yang doanya di situ tidak ada dalilnya Rasul mengangkat tangan, ya enggak perlu mengangkat tangan, seperti apa? Setelah sholat. Setelah sholat Rasulullah tidak ada dinukil berdoa mengangkat tangan. Sehingga mengangkat tangan di tempat tersebut itu bid'ah. Ya. Selesai sholat. Yang ada Rasulullah berzikir, walaupun boleh di dalam zikir kita kita sertakan doa di situ misalnya, boleh. Ya. Ini adabnya. Menghadap mengangkat tangan. Kemudian termasuk di antara adab berdoa adalah tidak istijjal. Tidak terburu-buru. Ya. Tidak terburu-buru. Demikian pula di antara adab berdoa adalah menjauhi i'tidak fi doa. Doa yang berlebihan, minta sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Ya Allah jadikanlah aku malaikat misalnya, ya, enggak mungkin. Ini i'tidak. Ya. Nah. Demikian pula di antara adab berdoa adalah berdoa di tempat-tempat yang mustajabah. Ya, supaya doanya dikabulkan. Dan di sana banyak lagi ya adab-adab dibahas dalam permasalahan ad-da'wah. Bolehkah seorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ketika azan sedang berkumandang? Jawabannya boleh, ya. Tapi lebih afdol untuk dia menunggu azan selesai dikumandangkan supaya dia mendapatkan pahala menjawab azan. Kecuali ketika dia dalam keadaan masuk masjid, khatib sudah duduk di mimbar. Dalam keadaan seperti ini kata para ulama lebih afdol dia sholat, ya, tidak menunggu azan selesai. Seperti yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Jadi kalau kita sholat Jumat, masuk masjid, khatib sudah duduk di mimbar, ya sudah langsung sholat, enggak perlu nunggu azan selesai. Adapun selain itu, misalnya kita sholat maghrib atau sholat yang lainnya, masuk masjid dalam keadaan muadzin sedang azan, ya ditunggu selesai azannya. Kalau dia mau sholat juga tidak mengapa, ya tidak berdosa. Nah ini pertanyaannya, Fuan, Anna mau tanya, apa arti iftor? Nah, mohon jawabannya. Apa arti iftor? Iftor buka puasa ya. Nah, iftor buka puasa. Apakah manhaj dari Abdus Somad NU atau apa ya? Campur NU, ya, Sufi, Ikhwani, ya campur-campur, ya. Orang-orang seperti ini ya manhajnya ya di sini senang, di sana senang. Ya, apa yang disukai oleh masyarakat. Nah, ini. Ya, kalau satu ustaz yang biasanya laris di tengah-tengah masyarakat, ya, dai sejuta umat, ya, yang kalau ini katanya dai sejuta viewers, ya. Itu ya manhajnya sesuai dengan selera masyarakat. Nah, apakah contoh sholawat-sholawat bid'ah? Ya banyak ya. Sholawat bid'ah. Ya. Mungkin salawatnya sunnah, tapi caranya bid'ah. Bisa salawatnya itu sendiri, lafad-lafadnya bid'ah. Seperti salawat nariyah. Ya. Salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan, wasalim salaman, dan seterusnya. Anda kurang hafal. Ya. Salawat nariyah. Kemudian salawat berzanji. Ya, tahu ya salawat berzanji. Nah, ini juga salawat bid'ah. Yang sering dibaca di maulid-maulid atau acara yang lain. Nah. Baik. Mohon nasihatnya bagi santri yang suka menggosok sandal temannya. Ya, ini jelas ya perbuatan haram. mencuri dosa besar. Ya. Nah, hendaknya seorang bertakwa kepada Allah, apalagi ini santri ya. Walaupun secara umum tentunya perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan, perbuatan yang haram, apalagi santri. Ya, dikhawatirkan ilmunya tidak berkah. Ya. Nah, seorang thalibul ilmi itu dijaga ya adab, bahkan makanannya juga dijaga. Ya, untuk membantu dia bisa menyerap ilmu. Nah, seorang kalau melakukan pelanggaran ya, melanggar adab, apalagi melanggar syariat, itu dikhawatirkan sulit bagi dia untuk memahami ilmu, atau ilmunya tidak berkah. Nah, ilmunya tidak berkah, tidak bermanfaat. Dan seperti ini kita berlindung darinya. Taib, Allahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.